Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman dan sakidah, selama ini dan sepanjang hidup Anda, Anda pasti mengejar satu hal yang namanya kenikmatan. Kenikmatan dalam hidup dimulai dari nikmatnya berpakaian, makanan, rumah, kendaraan, dan berbagai macam kenikmatan yang Anda kejar selama ini. Namun pernahkah Anda bertanya, apakah sejatinya kenikmatan itu? Karena ketahuilah, di satu saat ketika Anda sedang mengejar satu kenikmatan, tahukah Anda bahwa di saat itu pula ada orang lain yang sedang menganggap yang Anda kejar itu adalah sebuah derita? Anda mungkin sekarang sedang merasakan rasa lapar. Anda ingin makan sesuatu yang lezat karena Anda berkata makan yang lezat itu adalah itu kenikmatan. Namun tahukah Anda bahwa di saat yang sama ada orang-orang yang sedang menderita karena makanan yang Anda katakan lezat? Anda mungkin sekarang sedang mengatakan sate kambing itu lezat, enak, gulai kambing dan lain sebagainya. Tapi tahukah Anda bahwa di saat yang sama ada orang yang mengatakan bahwa sate kambing, gulai itu adalah ancaman, itu adalah derita bagi dia. Kalau dia sampai makan daging kambing atau sate kambing apalagi misalnya, dia akan celaka sehingga itu adalah menjadi awal dari derita. Anda mungkin sekarang merasa ngantuk sehingga Anda mengatakan yang paling nikmat saat ini adalah tidur. Tapi tahukah Anda bahwa tidur pada saat ini bagi banyak orang adalah derita. Bahkan itu awal dari derita. Anda tidak percaya? Betapa banyak orang yang saat ini sedang mengendarai kendaraan. Dia adalah seorang masinis kereta atau pilot pesawat tempur, pesawat terbang atau yang lainnya. Anda bisa bayangkan. Bila mereka tertidur walau hanya satu detik saja, apa yang akan terjadi? Awal dari sebuah derita besar, kecelakaan. Anda mungkin sekarang berkata, enak, begitu bahagia saya kalau memiliki rumah yang besar. Tapi tahukah Anda bahwa memiliki rumah yang besar di saat yang sama seperti yang Anda bermimpi ini? Di saat yang sama, bagi banyak orang memiliki rumah yang besar itu adalah sebuah derita. Anda tidak percaya, silakan datang kepada kakek Anda yang kini telah berumur 70 tahun, apalagi 80 tahun. Nenek Anda, mereka berkata memiliki rumah besar itu derita. Memiliki rumah yang bertingkat itu adalah derita. Kenapa? Karena mereka tidak lagi kuat untuk mengurus rumah. Rumah besar, harus mengurusnya, menyapunya, membersihkannya. Kalau tidak dibersihkan, maka akan menjadi sarang penyakit, debu dan lain sebagainya. Kalau mereka memiliki rumah tingkat, apa yang akan mereka lakukan? Mereka tidak lagi kuat menaiki dengan tangga. Dan demikian seterusnya, berbagai kenikmatan yang Anda impikan sebagai nikmat yang Anda kejar saat ini, ternyata bagi banyak orang itu adalah awal dari sebuah derita. Bahkan itu adalah derita itu sendiri. Karena itu, pikirkanlah sejatinya apa yang Anda kejar di dunia ini? Kenikmatan? Namun, pikirkanlah kembali apa sejatinya kenikmatan itu. Karena bisa jadi, apa yang Anda katakan sekarang nikmat itu adalah sebuah derita di hari esok. Dan sebaliknya, apa yang Anda katakan sekarang ini adalah sebuah derita, tapi bisa jadi, sesaat lagi itu akan menjadi sebuah kenikmatan. Sederhana, sekarang Anda makan satu makanan yang nikmat lezat sekarang. Ya, yeah. Tapi ketahuilah, 2 jam lagi, 3 jam lagi, makanan yang tadi begitu terasa lezat itu akan mengawali sebuah derita ketika perut Anda terasa mulas. Anda mulas dan ternyata Anda tidak bisa mengeluarkan kotoran yang ada dalam perut Anda. Yang tadi beberapa jam lalu itu adalah makanan yang Anda katakan nikmat dan lezat. Apalagi bila ternyata Anda makan melampaui batas sehingga terjadi penumpukan dalam diri Anda. Ada kolesterol, ada gula, ada berbagai macam penumpukan dalam tubuh Anda, maka Anda pun akan menderita, ditimpa yang katanya diabetes, tekanan darah tinggi, dan berbagai macam penyakit. Sekarang, rumah yang Anda bangun mewah, bertingkat besar, sesaat lagi dan tidak akan lama. Setelah Anda menderita penyakit, Anda telah menginjak umur tua, Anda akan mengatakan, rumah sebesar ini untuk apa? Anak-anak sudah berumah sendiri. Tinggal Anda seorang diri atau bahkan hanya seorang atau dua orang sepasang suami istri tua renta. Anda akan mengatakan rumah sebesar ini malah mendatangkan derita. Anda merasa kesunyian. Anda merasa kesunyian. Karena itu dahulu Imam Ghazali rahimahullah berkata bahwa sejatinya kenikmatan dunia ini tidak abadi. Tidak ada yang nikmat secara mutlak. Kenikmatan di dunia ini sejatinya adalah hilangnya sebuah derita ketika Anda dengan suatu hal bisa menyingkirkan derita yang sedang menimpa Anda, maka itulah nikmat. Makan itu akan menjadi nikmat bila makan itu, dengan makan Anda mengobati rasa lapar Anda. Tidur itu adalah suatu kenikmatan bila dengan tidur Anda bisa mengobati rasa kantuk Anda. Memiliki istri yang cantik itu adalah sebuah nikmat. Kapan? Bila dengannya Anda bisa mengobati syahwat Anda. Namun, bila ternyata memiliki rasa istri yang cantik tapi tidak mampu mengobati syahwat Anda karena memang Anda tidak lagi punya nafsu, maka apa yang terjadi? Hanya derita. Kata orang, memiliki istri cantik hanya menyediakan untuk tetangga saja. Anda akan terus sakit hati, cemburu, dan demikian seterusnya. Sehingga kata beliau, nikmat itu adalah hilangnya rasa derita. Ketika suatu hal itu bisa mengobati derita Anda, maka itulah nikmat apapun dia. Tapi ketahuilah bahwa nikmat apapun yang Anda impikan, yang Anda dapatkan, tidak akan lama lagi dia akan menjadi sebuah derita. Karena itu, satu hal yang harus Anda pikirkan. Bagaimanakah agar semua urusan itu menjadi nikmat bagi Anda? Mungkinkah semua urusan itu menjadi nikmat bagi Anda? Jawabannya mungkin. Dengan apa? Dan bagaimanakah caranya agar Anda bisa selantiasa menikmati seluruh urusan Anda? Ridho billah. Ketika Anda, dada Anda, hati Anda lapang. Dengan segala yang terjadi, Anda sadar itu adalah nikmat dari Allah. Apapun yang datang, itu pasti baik bagi Anda. Karena itu dahulu Rasulullah SAW senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala di saat mendapatkan sesuatu yang terasa lezat, nikmat. Beliau bersabda, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, segala puji bagi Allah yang hanya karena kemurahannya kebaikan ini dapat terwujud. Dan di saat ditimpa derita, beliau pun memuji dan bersyukur kepada Allah, alhamdulillah ala kulli hal, apapun yang terjadi maka segala puji tetap milik Allah, karena derita sekarang itu akan digantikan dengan kenikmatan hari esok. Kenikmatan sekarang terasa nikmat, maka harus disyukuri. Derita sekarang itu akan terasa nikmat kapan? Karena dengan derita Anda akan bisa merasakan kenikmatan yang akan datang. Dengan derita Anda akan merasakan, ketika Anda berhasil mengusir, menyibak derita itu, Anda akan merasakan nikmat yang akan Allah turunkan kepada Anda. Karena itu bersyukurlah kepada Allah. Dan sadarilah di dunia ini tidak ada kenikmatan yang sejati. Tidak ada kenikmatan yang hakiki. Yang ada adalah kenikmatan semu dan sementara. Hanya ar-ridha billah. Raditu billahi rabbah. Aku ridha Allah sebagai Rabbku. Wabil islami dina. Dan Islam sebagai agamaku. Dan wabil Muhammadin nabiyan wa rasulah. Dan Muhammad adalah sebagai nabi dan rasulku. Inilah kenikmatan yang sejati. Kekal abadi, tiada kenikmatan selain kenikmatan ini yang abadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.